Kemudian syarat kafan harus menutupi seluruh tubuh jenazah. Warna kafan, sunnah kafan itu berwarna putih, baru ataupun bekas dicuci. Kemudian kafan untuk jenazah laki-laki dengan rincian, kafan untuk jenazah laki-laki berjumlah 3 lapis kain. Sedangkan kafan untuk jenazah wanita berjumlah 3 lapis kain, seperti kafan jenazah laki-laki, dan hal itu baik. Namun jika dibuat 5 lapisan untuk jenazah wanita dengan rincian 1 sarung, 2 kerudung, 3 baju, ditambah 2 lembar kafan, maka hal itu tidak mengapa. Kemudian mengoleskan minyak wangi pada setiap kafan jenazah. Boleh menggunakan kapas dan meletakkannya pada bagian-bagian tubuh jenazah seperti yang sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu. Adapun jika kafan tidak ada, maka hal ini mencukupi. Kemudian jenazah anak kecil laki-laki dibolehkan untuk menggunakan 1 kain kafan, dan jika digunakan 3 lapis kain kafan untuk jenazah anak laki-laki, maka hal itu boleh. Adapun kafan untuk jenazah anak kecil perempuan, anak kecil wanita dengan rincian 1 baju dan 2 lapis kain kafan. Kain pengikat di luar kafan jenazah jumlahnya mengikuti kondisi dari tubuh jenazah. Tiga pengikat di luar kain kafan, hal itu sudah cukup. Dan jika digunakan 5 karena kondisi tubuh jenazah itu gemuk, hal itu sudah memadai. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Kita akan masuk kepada ahkamu salati alal mayyit, masuk kepada hukum-hukum salati mayyit. Qala hafizahallahu ta'ala, thumma yushra'u ba'da thalika as-salatu alal mayyit al-muslimi. Kemudian setelah itu disyariatkan untuk mensolati mayit muslim. Yaitu setelah jenazah dikafani, maka proses selanjutnya adalah mensolati mayit muslim. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahidal jinazata hatta yusalla alaiha falahu qiratun, wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratani, falahu qiratani. Qila wa mal qiratan, qala mithlul jabalainil azimaini muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhuinya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menyaksikan jenazah hingga menyolatinya, maka dia mendapatkan satu qirat. Dan barang siapa yang menyaksikannya hingga jenazah itu dikubur, maka dia mendapatkan dua qirat. Itu menyaksikan dari awal sampai jenazah itu dikuburkan, maka dia mendapatkan dua qirat. Kemudian ditanyakan kepada beliau, apakah yang dimaksud dengan dua qirat itu? Maka beliau menjawab, dua qirat sama seperti dua gunung besar. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jika dibuka dalam kitab Sahih Al-Bukhari akan mendapati hadis ini dengan sahabat yang sama, yaitu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Atau ketika dibuka dalam kitab Sahih Muslim, maka juga akan didapati hadis yang sama dengan sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhuinya. Muttafaqun alaih, disepakati atasnya, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Apa yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim? Apa yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim? Dijelaskan oleh para ulama alaihi rahmatullah, maksud dari muttafaqun alaihi, disepakati atasnya, disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim, adalah muttafaqun ala sihhatihi, yaitu disepakati atas kesohihannya. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, wassalatu ala al-mayyiti fardhu kifayatin idza fa'alaha al-ba'd saqata al-ismu 'anil baqin wa tabqa fi haqqil baqina sunnatan wa in tarakahal kullu athimu wa tabqa fi haqqil baqina sunnatan wa in tarakaha al kullu athimu. Menyolati jenazah atau menyolati mayit hukumnya adalah fardu kifayah. Hukumnya adalah fardu kifayah. Adapun penjelasan fardu kifayah yang dimaksudkan oleh Asy-Syaikh Shalih Ibnu Abdillah Al-Fauzan hafizahullah taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya, yaitu bisa dilihat pada penjelasan selanjutnya dari kalimat setelah fardu kifayah. Idza fa'alaha al-ba'd saqata al-ithmu 'anil baqina wa tabqa fi haqqil baqina sunnatan wa in tarakaha al-kullu athimu. Fardhu kifayah itu adalah jika telah dikerjakan oleh sebahagian orang maka gugurlah dosa bagi selain mereka, dan pada hak orang lain hukumnya adalah sunnah. Dan jika ditinggalkan oleh semua manusia maka mereka berdosa. Contoh yang paling dekat dengan pembahasan ini, menyolati jenazah atau menyolati mayit hukumnya fardu kifayah. Jika sudah ada sebahagian dari kaum muslimin, ada imam, ada al-ma'mumun, ada jamaah yang sholat di belakang imam, maka fardu kifayah ini gugur dari yang lainnya. Sehingga ketika sebagian kaum muslimin mereka tidak mengikuti pelaksanaan sholat jenazah atau pelaksanaan sholat mayit, maka mereka terlepas dari kewajiban itu dan hukum yang ada pada mereka adalah sunnah. Namun jika dalam pelaksanaan sholat jenazah ini umat Islam yang ada di pemukiman itu tidak ada yang mensolati jenazah yang ada, maka mereka seluruhnya sama-sama menanggung dosa atas perbuatan mereka. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatiku dan merahmati kalian. Wa yushtaratu fi sholati 'ala al-mayyit an-niyyah wa istiqbalul qiblati wa satrul 'awrati wa taharatul musalli wal musalla 'alayhi واجتناب النجاسة وإسلام المصلي والمصلى عليه وحضور الجنازة إن كانت بالبلد وقول المصلي مكلفا. Dan disyaratkan pada salat atas mayit dan disyaratkan pada sholat jenazah. Yang pertama, niat. Niat itu di hati. An-niyatu mahaluhal qalbu. Niat itu tempatnya di hati. La tahtaju an tatalaffadha biha. Dan niat itu tidak butuh untuk dilafadzkan. Niat itu tidak butuh untuk diucapkan. Ini yang pertama. Fatalaffudhu biha bid'ah. Mengucapkan niat itu dilarang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Mengapa harus menghadap kiblat? Karena di arah kiblat itu, itulah arah menuju Ka'bah. Perhatikan. Kemudian yang ketiga, menutup aurat. Kemudian yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, sucinya orang yang sholat dan yang disolat. Yang ketiga, menutup aurat, yaitu aurat dari orang-orang yang melaksanakan sholat jenazah ini harus tertutup. Kemudian sucinya orang yang sholat, yaitu orang yang melaksanakan sholat jenazah harus dalam keadaan suci, dan dia harus bersuci. Alat bersuci di sini ada dua. Yang pertama air, dan yang kedua debu yang baik. Jika ada air maka dia berwudu, dan jika tidak ada air maka dia dibolehkan untuk bertayamum, tentunya dengan syarat-syarat yang ketat. Dan juga jenazah itu harus dalam kondisi suci ketika disolati, yaitu sudah selesai dimandikan. Radhiyallahu barakallahu fiik. Kemudian yang berikutnya, menghindari najis. Kemudian yang berikutnya, menghindari najis. Kemudian orang yang sholat dan disolati beragama Islam, orang yang melaksanakan sholat jenazah, mereka seluruhnya dari imam, kemudian al-ma'mumun, seluruhnya beragama Islam. Seluruhnya beragama Islam. Dan jenazah yang disolati itu pun beragama Islam, muslim ataupun muslimah. Perhatikan barakallahu fiik. Adanya jenazah, jika jenazah itu berada di suatu daerah dan orang yang sholat adalah orang yang sudah baligh atau baligh bagi wanita. Perhatikan. Jadi ketentuan berikutnya, adanya jenazah, yaitu ada jenazah ketika hendak melaksanakan sholat jenazah, tentunya di luar pembahasan sholat ghaibah, ketika jenazah tidak ada namun pelaksanaannya, tata caranya sama dengan pelaksanaan tata cara jenazah itu ada. Dan jenazah itu ada di suatu daerah, barakallahu fi. Dan orang yang sholat adalah yang sudah baligh bagi laki-laki, baligh bagi wanita. Batasan usia baligh atau baligh itu 12-15 tahun. 12-15 tahun. Dan ciri-ciri anak laki-laki itu sudah baligh banyak dijelaskan oleh para ulama alaihim rahmatullah. Dan ciri-ciri atau tanda-tanda anak wanita itu sudah baligh juga sudah dijelaskan oleh para ulama alaihim rahmatullah. Sehingga ketika dalam usia ini orang tua mereka meninggal dunia, maka status mereka bukanlah sebagai anak yatim. Maaf, apabila anak yang berada di atas usia ini, laki-laki ataupun wanita di atas usia 15 tahun, 16, 17, 18, 19 atau 20 tahun, kemudian orang tua mereka meninggal dunia, atau salah satu dari keduanya yaitu abuhu, yaitu bapaknya, ayahnya meninggal dunia, maka mereka tidak disebut sebagai anak yatim. Karena di antara penjelasan anak yatim yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam penjelasan kitab Majalisu Syahri Ramadan, beliau mengatakan bahwa anak yatim itu adalah anak yang orang tuanya meninggal dunia sebelum mencapai usia baligh. Perhatikan. Sebelum mencapai usia baligh. Barakallahu fi. Wa amma arkanuha, dan adapun rukun-rukunnya. Adapun rukun-rukun di dalam solat jenazah, rukun-rukun di dalam solat atas mayit, dalam solat atas mayit. Fahiya al-qiyamu fiha wa takbiratul arba'u wa qira'atul fatihati wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam waddu'a'u lil mayyiti watartibu wataslimu. Adapun rukun-rukun di dalam salat jenazah adalah berdiri pada saat salat atas mayit. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, 4 kali takbir. 4 kali takbir. Walaupun di sana banyak riwayat dan athar dari para ulama alaihim rahmatullah yang menyebutkan bahwa takbir dalam pelaksanaan sholat jenazah itu bukan 4 kali saja, dan bahkan hal ini sudah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga telah dijalankan, diamalkan dan dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Yang pertama 4 kali takbir, yang kedua 5 kali takbir, yang ketiga 6 kali takbir, yang keempat 7 kali takbir, di dalam pelaksanaan sholat jenazah. Kemudian 9 kali takbir. Walaupun di sini yang dirojihkan oleh Asy-Syaikh Shalih Ibnu Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala adalah 4 kali takbir. 4 kali takbir. Demikian pula disebutkan oleh Asy-Syaikhul Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, fil fatawa wal maqalat, jika 4 kali takbir yang dirojihkan oleh kedua ulama ini diantaranya. Mengapa disebutkan takbir dari 4 sampai 9 kali takbir juga di sini? Agar kaum muslimin bisa berlapang dada di saat melaksanakan sholat jenazah, ternyata imam melaksanakan takbir dalam sholat jenazah itu bukan 4 kali takbir, namun yang mereka amalkan mungkin 5 atau mungkin 6 atau 7 ataupun 9. Sehingga kita harus berlapang dada dalam permasalahan ini, karena di sana pun ada dalil-dalil yang dijelaskan oleh para ulama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Namun dalam pembahasan ini kita cukupkan kepada kalimat yang disebutkan oleh Al-Syaikh Salih Ibnu Abdillah Al-Fauzan hafizahullahu taala bahwa takbir dalam salat jenazah itu adalah 4 kali takbir. Adalah 4 kali takbir. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, wa qiraatul fatihati. Dan yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah dari awal surat sampai akhir surat Al-Fatihah. Perhatikan. Kemudian wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Salawat itu terbagi menjadi dua bagian. Salawat itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, salawat yang bersifat mutlak, tidak terikat waktu dan tempat. Kemudian yang kedua, solawat muqayyad, yaitu solawat yang terikat dengan waktu tertentu, seperti solawat ketika solat, termasuk di dalamnya solawat ketika pelaksanaan solat jenazah, termasuk di antaranya solawat ketika pelaksanaan solat jenazah. Perhatikan. Al-Imam Malik dan ulama Malikiyah serta ulama yang lainnya rahmatullahi alaihim berpendapat bahwa bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib secara umum dalam rangka mengimani beliau sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada waktu khusus untuk kewajiban solawat ini. Dan siapa yang membaca solawat sekali sepanjang usianya, maka gugurlah kewajiban darinya. Bisa dilihat dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huquq Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Adapun ulama Syafi'iyah rahmatullahi alaihim berpendapat bahwa kewajiban solawat yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah ketika solat, sedangkan solawat yang dilakukan di luar solat hukumnya tidak wajib. Hukumnya tidak wajib. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat, wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat atas Nabi, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa jenis, dan kita sudah lalui pembahasannya pada bab-bab sebelumnya. Kemudian yang keempat, wa du'a ulil mayyiti, berdoa untuk mayit. Berdoa untuk mayit. Kemudian yang berikutnya, wa tartibu, secara berurutan, yaitu sesuai dengan urutan-urutan ini, sesuai dengan urutan-urutan yang sudah dijelaskan ini. Yang pertama, al-qiyamu fiha. Yang pertama, berdiri pada saat pelaksanaan sholat atas mayit. Dua, bertakbir sebanyak 4 kali takbir dalam sholat jenazah. Ketiga, membaca surat Al-Fatihah dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Keempat, membaca solawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima, berdoa untuk mayit. Inilah yang dimaksudkan dengan kata at-tartibu. Inilah yang dimaksudkan dengan kata at-tartibu, tertib. Artinya berurutan. Artinya berurutan. Kemudian yang terakhir, wa taslimu, dan salam. Yang kelima, salam. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Wa amma sunnanuha fahiya raf'ul yadaini ma'a kulli takbiratin wal isti'adzatu qabla al qira'ati wa ayyad'uwa li nafsihi walil muslimin wal israru bil qira'ati wa ayyakiffa ba'da takbiratir rabi'ati qabla taslimi qalilan wa ayyad'a yadahu al yumna ala yadihi al yusra ala sadrihi waltifatu ala yaminihi fi taslimi. Radikan. Adapun sunnah-sunnah dalam pelaksanaan sholat jenazah. Adapun sunnah-sunnah dalam pelaksanaan sholat jenazah adalah mengangkat kedua tangan bersama setiap takbir. Ini yang dirojihkan oleh beliau ya, sama dengan Syekhul Imam Ibnu Baz rahmatullahi alaihima. Semoga Allah merahmati keduanya. Namun jika ada yang tidak mengangkat tangan, silahkan. Tidak ada pemaksaan di sini. Namun kita baca sesuai dengan fikih beliau. Mengangkat kedua tangan bersama setiap takbir. Kemudian membaca ta'awud sebelum membaca. Membaca di sini membaca surat Al-Fatihah. Kemudian berdoa untuk dirinya dan kaum muslimin. Berdoa untuk dirinya dan kaum muslimin. Kemudian lirih dalam membaca. Lirih di dalam membaca. Berdiri sebentar setelah takbir yang keempat sebelum salam. Di antara takbir ketiga dan keempat ini tidak ada bacaan apa-apa. Diam sejenak kemudian salam. Dan meletakkan tangan yang kanan di atas tangan yang kiri dan diletakkan di depan dada. Dan diletakkan di depan dada. Ini fikih beliau ya. Barakallahu fiik. Kalau berkaitan dengan tangan yang diletakkan di antara pusat dan dada, ada pembahasannya sendiri, namun kita tidak mengangkatnya di sini. Karena kita menjelaskan sebatas fikih beliau, sebatas fikih Syekh Shalih bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Tayib, perhatikan. Waltifatu ala yaminihi fi taslim. Menoleh ke kanan ketika salam. Menoleh ke kanan, assalamu alaikum warahmatullah. Menoleh ke kanan. Atau assalamu alaikum ke kanan, menoleh ke kanan. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Inilah beberapa pembahasan tentang hukum-hukum menyolati mayit atau menyolati jenazah. Wa biiznillah, penjelasan lanjutan sayati bayanuhu akan datang pada penjelasan berikutnya insyaallah taala. Naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Man kana sawaban famin Allah, jika ada benarnya maka semua kebenaran itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Man kana khata'an famin Ismail, dan jika ada kesalahan maka semua kesalahan itu datangnya dari Ismail. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.